Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَيَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan di dalam membaca adab talibul ilmi, yaitu adab-adab di dalam menuntut ilmu, yang mana telah masuk pada adab yang kelima, yaitu al-amalu bil ilm, yaitu beramal dengan ilmu, sehingga perkara ini merupakan perkara yang sangat penting. Seseorang beramal dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Naam, sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah menjadikan suatu bab di dalam kitabnya Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Sehingga perkara berilmu, naam, sebelum beramal dan berucap, ini perkara yang sangat penting. Dan pada pembahasan di pertemuan yang lalu, telah kita singgung berkenaan dengan perkara yang, naam, yang kelima tentang al-ilmu bil al-amal bil ilmi. Dan telah kita sebutkan dalil yang mana tak kala ilmu datang atau khabar datang dari Allah dan Rasulnya, maka harus kita yakini. Sehingga tak kala juga datang khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah, maka janganlah orang melakukan tamtsil, yaitu penyerupaan, naam, dengan makhluk, penyerupaan sifat-sifat Allah dengan makhluk, sehingga tak kala naam dikhawatirkan akan jatuh kepada ta'til, yaitu naam menafikan dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terjadi pada Al-Jahmiyah. Naam, sebagian mereka menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Namun sebelum kita membaca kelanjutan dari apa yang beliau ucapkan, sedikit naam kita sampaikan atau ulangi dari apa yang telah kita ketahui. Naam, karena peringatan merupakan perkara yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di saat ini insyaallah kita akan memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, sehingga kita hendaklah mencontoh apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan tak kala mendapatkan 10 terakhir bulan Ramadan, untuk mendapatkan keutamaan di dalamnya yang tidak ada keutamaan kecuali di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah, beliau berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa yang beliau tidak bersungguh-sungguh seperti pada malam yang lain, sehingga apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keutamaan di malam tersebut, maka beliau juga menginginkan untuk keluarganya, istri-istrinya mendapatkan keutamaan tersebut. Beliau membangunkan istri-istrinya di malam 10 terakhir Ramadan untuk melakukan salatul lail, salat malam ataupun tarawih. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengikatkan sekain sarungnya, yaitu menunjukkan bahwasanya beliau meningkatkan ibadahnya pada 10 terakhir di dalam bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya, keluarganya. Ini yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Taharraw Lailatul Qadari fi asril awakhir min Ramadan." Hendaklah atau carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan disebutkan juga bahwa Lailatul Qadar terjadi di akhir malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisu Lailatul Qadari fi akhir lailatin." Carilah Lailatul Qadar pada akhir dari suatu malam. Dan ini hadisnya dikeluarkan dari Ibnu Huzaimah yang disahsankan oleh Albani rahimahullahu taala. Maka naam, hendaklah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meniru apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan tak kala menghadapi 10 terakhir dari bulan Ramadan, yaitu menghidupkan malam naam pada 10 terakhir bulan Ramadan. Karena naam tak kala kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kita melakukan salat malam di dalamnya, maka akan diampuni dosa-dosa yang akan datang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Naam. Barang siapa yang salat melakukan salat qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan keimanannya dan mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang akan datang. Disebutkan pada riwayat yang lain dosa-dosa yang naam sebelumnya yang telah dikerjakan. Ini di antara keutamaan naam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ada pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Adapun kapan waktunya, ini terjadi perselisihan para ulama. Naam. Disebutkan oleh naam Ibnu Taimiyah rahimahullah ada 40 pendapat dari kalangan ulama tentang kapan waktu yang pasti Lailatul Qadar itu terjadi. Naam, barakallahu fikum. Maka naam bagi kita untuk naam mengikuti dalil secara umum, yaitu menghidupkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Naam, taharraw Lailatul Qadari fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar naam pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Baik, ini yang mungkin kita semuanya telah mengetahui akan keutamaan Lailatul Qadar. Maka naam ini mengingatkan pada diri saya pribadi dan antum semuanya naam tentang permasalahan ini. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullahu taala, qala idzan alwajibu alaina an natalaqqa ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu min umuril ghaib bil qabuli wat taslim wa alla nu'aridaha bima yakunu fi adhanina min al mahsus wal mushahad li anna al amra al ghaibi amrun fauqa dhalik. Jika demikian, yang wajib untuk kita semuanya, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, untuk menerima apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan dari perkara-perkara gaib dengan penerimaan dan dengan pasrah. Wa alla nu'aridha, dan tidak menentangnya dengan apa-apa yang muncul pada benak-benak kita dari perkara-perkara yang mahsus, yang dirasakan, atau al-musyahad, yang dipersaksikan. Ya, kadang suatu yang naam keluar dari batas kemampuan kita, agak kadang muncul syaitan untuk mengarahkan kepada hal-hal yang naam berlebih-lebihan. Naam, yaitu perkara-perkara yang akan menyimpangkan. Naam, menyebutkan kaifiahnya. Naam, maka tak kala muncul hal tersebut, maka ta'awud. Naam. Li'anna amral ghaib, kata beliau, karena perkara yang ghaib itu amrun fauqa dzalik, perkaranya di atas apa yang ada di benak kita. Nah, contohnya mungkin kalau annar itu panas. Ya, perkaranya panasnya jauh di atas pikiran kita. Nah, dan juga pernah disebutkan oleh Aisyah, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tak kala di padang mahsyar manusia keadaannya na'am dalam keadaan ghurlan, na'am ya tidak bersandal dan tidak bersunat, ya bertelanjang, maka Aisyah mengatakan berarti nanti manusia melihat di antara mereka saling melihat. Maka kata Rasulullah, wal amru na'am asyaddu minha. Aw kama qal. Ya, perkaranya ya di saat itu jauh lebih besar daripada sekedar hanya saling melihat, sehingga tidak terpikir pada manusia na'am untuk ya saling melihat di antara mereka. Ya, karena amrul ghaib amrun fauqa dzalik. Perkara yang gaib itu perkaranya di atas apa yang mungkin ada pada benak manusia. Naam. Ya, anak-anak keluar, enggak ada yang di kamar. Naam. Wal amsilatu ala dzalik katsiratun la uhibbu an utila bi dzikriha. Dan contoh-contoh dari hal tersebut sangatlah banyak. Itu perkara gaib merupakan perkara yang jauh di atas yang apa yang ada di benak manusia. Kata beliau, la uhibbu an utila bidzalika. Aku tidak menginginkan untuk memperpanjang dengan menyebutkan contoh-contoh yang banyak. Innama mauqiful mu'mini min misli hadhil ahadits wal qabul wat taslim. Sesungguhnya seorang mukmin, cara seorang mukmin menghadapi hadis yang semisal ini, yaitu hadis yang di atas yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir, yaitu Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir malam. Naam. Tak kala mendengar hadis yang semisal seperti ini disebutkan, ini merupakan sifat Allah. Allah memiliki sifat turun. Naam. Toyib. Maka tak kala kita mendapatkan hadis tersebut, tidak perlu mempertanyakan bagaimananya turun. Ya. Atau berarti arasnya kosong. Maka tidak boleh kita menanyakan hal tersebut. Namun kata-kata beliau, huwal qabul wa taslim. Hendaklah kita terima dan pasrah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kaifiyahnya. Barakallahu fikum. Bi ayyakula sadaqallahu wa rasuluhu. Hendaklah seorang mengatakan maha benar Allah. Dan benar pula apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama akhbarallahu an dzalika fi qauli, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hal tersebut di dalam firman-Nya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Yaitu rasul beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya dan juga orang-orang yang beriman, mereka mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan taat. Tidak perlu menanyakan lima, kaifa, bagaimana dan mengapa, tidak perlu kita tanyakan. Ya. Pada perkara-perkara yang tidak disebutkan kaifiahnya. Fal aqidatu yajibu an takuna mabniyatan ala kitabillahi wa sunnati rasulihi. Maka akidah, itu perkara akidah, wajib ya perkara tersebut dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ayya'lam al-insanu annahu la majala lil-aqli fiha. Ya. Dan ini prinsip ini. Bahwa hendaklah seorang mengetahui bahwa tidak ada ruang, ya, bagi akal di dalam masalah akidah. Ya, tidak ada ruang, ya, untuk na'am memikirkan, ya, perkara-perkara tentang akidah. Na'am, tidak ada ruang. La aqulu la madkhala lil aqli fiha. Dan aku tidak katakan tidak ada na'am pintu masuk bagi akal di dalam akidah. Kalau, ya, untuk masuk di dalam akal ada, tetapi celah ruang, ya, untuk akal berpikir, ya, tidak ada ruang di dalamnya. Wa inna ma aqulu la majala lil aqli fiha. Namun yang aku katakan tidak ada ruang bagi akal untuk masalah akidah, ya, pikir baik pembagaimananya atau mengapa, ya, tidak ada celah bagi akal untuk seperti itu. Illa li anna ma ja'at bihi min nususin fi kamalillah syahidatun bihil uqul, melainkan bahwa apa-apa yang telah datang dari Allah dari nas-nas merupakan kamalillah, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, syahidatun bihil uqul, dipersaksikan oleh akal. Nah, akal mempersaksikan akal-akal tersebut. Dan ini akal-akal yang sehat. Nah. Wa in kana al-aqlu la yudriku tafasila ma yajibu lillahi min kamalin. Walaupun akal itu tidak mengetahui secara detail, tafasil, secara detail apa yang na'am yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari suatu kesempurnaan. Karena Allah zat yang maha sempurna. Naam. Akal, naam, memaklumi bahwasanya dia tidak mengetahui tafasil, rincian, naam, dari kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnau yudriku anna Allah qad sabata lahu kulla sifati al-kamal. Namun akal itu mengetahui bahwasanya Allah telah menetapkan baginya seluruh sifat yang sempurna bagi Allah. Akal mengetahui hal tersebut. Ini akal tabiat yang masih, ya, sehat. Nah, la budda an ya'mala bihadzal ilmi alladzi manna Allahu bihi 'alaihi min nahiyatil aqidah. Maka wajib untuk seorang beramal dengan ilmu ini yang mana Allah anugerahkan kepadanya dari na'am sisi akidah, yaitu, ya, mengilmui tak kalah dalam perkara akidah. Kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan taat. La majala fil uqul, tidak ada celah bagi akal untuk berpikir-pikir fiha, di dalam permasalahan akidah. Naam. Kadzalika min nahiyatil ibadah, begitu pula dari sisi naam ibadah. At-ta'abbudu lillahi azza wa jalla, wa kama ya'lamu katsirun minna annal ibadata mabniyatun ala amrayni asasaini. Naam. Yaitu bahwa peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sebagian banyak dari kita telah mengetahui bahwa ibadah itu dibangun di atas dua dasar. Naam. Ahadihima, yang pertama al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, yaitu mengikhlaskan hanya kepada Allah azza wa jalla di dalam peribadatan. Naam. Sudah kita sebutkan dalil-dalilnya tentang al-ikhlas lillah fil ibadah, tentang ikhlas di dalam peribadatan pada bab yang pertama, yaitu seorang penuntut ilmu, naam, harus beradab dengan adab na'am yang pertama ikhlasun lillah, mengikhlaskan na'am kepada Allah di dalam beramal. Sudah lewat pembahasannya. Wasani, dan yang kedua al-mutaba'atu lirrasul, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayabni al-insanu ibadatahu ala ma jaa'a anillahi wa rasulihi, maka hendaklah seseorang membangun ibadahnya di atas apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. La yabtadi'u fi dinillah ma laysa minhu, janganlah seseorang melakukan perkara-perkara yang baru di dalam agama Allah, apa-apa yang tidak diajarkan na'am oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La fi aslil ibadah, baik di dalam asal ibadah na'am, wala fi wasfiha, dan juga tidak di dalam sifatnya na'am. Dan di sini disebutkan bahwa bid'ah ada dua, bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah yaitu la fi aslil ibadah, yang tidak ada asal di dalam ibadah, asalnya itu tidak ada. Sebagaimana seperti contoh ya, Isra, na'am, na'am barakallahu fikum, maulud Nabi. Na'am, memperingati maulud kelahiran Nabi. Na'am. Maka memperingati ini tidak ada asalnya di dalam ibadah. Nah, maka ini bid'ah hakikiyah. Yang kedua, bid'ah idhafiyah, yaitu ada pada asalnya, namun sifatnya dia mengadang-adakan. Contohnya zikir ba'da shalah. Zikir ba'da shalah. Ini ada. Asal ibadah itu ada zikir. Namun tak kala na'am dia merubah perkara-perkara baru di dalam sifatnya, yaitu jamaah, yaitu dengan zikir jamaah, maka ini mengadang-adakan perkara yang baru di dalam sifatnya. Na'am. Ya. Sifatnya tidak seperti itu. Tapi dia ada-adakan. Na'am. Barakallahu fikum. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Walihada nakulu, maka dengan hal ini kita katakan, la budda fil ibadah an takuna thabitatan bisyar'i fi hay'atiha wa fi makaniha wa fi zamaniha wa fi sababiha. Maka dengan hal ini kita katakan bahwa harus di dalam ibadah harus tertetapkan apa yang ada di dalam syariat, baik di dalam hayatiha, yaitu bentuknya, atau di dalam tempatnya, atau di dalam waktunya, atau di dalam sebabnya. La budda an takuna thabitatan bisyar'i fi hadhil umur kulliha, maka harus tertetapkan dengan syariat dari perkara-perkara itu semuanya. Dinamakan ibadah harus sesuai dengan perkara-perkara tersebut. Naam, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam kitab yang lain ya, berkenaan dengan semua ibadah harus ya sesuai dengan 6 perkara. Naam, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. An-Nawawiyah. Naam, kata beliau, فَإِذَا لَمْ تُوَافِقْ الشَّرِيعَةُ فِي هَذِي الْأُمُورِ سِتَّةٌ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ. نعم. لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دِنِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. Maka apabila ibadah tidak sesuai dengan syariat, dengan dari 6 perkara, ya, yaitu sebabnya, jenisnya, takarannya, caranya, zamannya, dan tempatnya, maka ibadah itu terhitung tertolak. Ya. Yang pertama, ayyakunal amal muwafiqan li syari'ah fi sababih. yaitu amalan itu harus sesuai dengan syariat di dalam sebabnya. Ya, di dalam sebabnya. Di sini beliau memberikan contoh seseorang yang sholat 2 rakaat setiap masuk ke dalam rumahnya. Wa yattakhidhuha sunnatan, dan dia menjadikan sholat 2 rakaat ketika masuk di dalam rumahnya sebagai sunnah. Maka fahada mardudun, maka ini tertolak. Naam barakallahu fikum. Karena ya tidak ada asalnya. Ya. Ya. Salat 2 rakaat ketika masuk ke dalam rumah, yang ada ketika masuk ke dalam masjid. Tahiyatul masjid. Baik, ini di antara satu contoh ya bahwa suatu ibadah harus mengikuti syariat di dalam sebabnya. Kemudian yang kedua, ayyakunal amalu muwafiqan lisyari'ah fil jinsi. Bahwa amalan itu harus sesuai dengan syariat di dalam jenisnya. Nah, beliau memberikan contoh. Ya, karena di dalam kitabul ilmi beliau tidak memberikan contoh secara ya detail yang sehingga kita ada gambaran. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Tayyib dari segi jenisnya. Contohnya kata beliau, misalkan seseorang mau korban. Naam. Dengan kuda. Naam. Dengan kuda. Maka korban di sini dengan kuda mardudun, maka tertolak. Naam, dan tidak diterima. Kalau niatnya dia berkorban dengan kuda. Naam. Namun yang telah disebutkan oleh syariat jenisnya adalah apa? Al-ibil. Naam. Unta, ya, sapi dan kambing. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian salisan yang ketiga, ayyakunal amalu muwafiqan lisyari'ati fil qadri. Bahwa amalan itu harus sesuai dengan syariat dalam takarannya. Nah, naam. Contohnya, naam, tak kala seseorang berwudu. Setiap membasuh pada anggota tubuhnya, dia membasuh dengan 4 kali. Maka, yang 4 kali ini, ya tidak, naam, diterima dan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena beliau kata beliau bahwa membasuh itu 3 kali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu asalasan, berwudu itu ya 3 kali yaitu basuhannya. Man zada ala dzalika faqad asaa wa ta'adda wa dzalama. Barang siapa yang menambah dari 3, maka dia telah melakukan kejelekan, wa ta'adda dan melampaui batas, dan wa dzalama, dan dia telah melakukan kezaliman. Rabi'an yang keempat, ayyakunal amalu muwafiqan lisyari'ati fil kaifiyah. Bahwa amalan itu harus sesuai dengan syariat di dalam caranya. 6. Seperti diberikan contoh oleh beliau, seseorang yang sholat dan dia sujud sebelum rukuk. Dia sujud sebelum rukuk. Maka sholatnya apa? Batilah. Sholatnya batil. 6. Mardudah dan tertolak. 6. Karena tidak sesuai dengan syariat di dalam caranya. Dan yang kelima, ayyakunal amalu muwafiqan lisyari'ah fiz zaman. Bahwa amalan itu harus sesuai dengan syariat pada zamannya atau waktunya. 6. Contohnya tak kalah seseorang sholat wajib. Ya, sholat 5 waktu. Belum masuk waktu sholatnya, maka sholatnya apa? Mardud, tertolak. 6. Batil. Sholatnya batil. 6. Dan yang ke-6, yang terakhir adalah ayyakunal amalu muwafiqan lisyari'ah fil makan. Bahwa amalan itu harus sesuai dengan syariat pada tempatnya. Ya. Diberikan oleh beliau contoh seseorang melakukan i'tikaf. Nah, selain di masjid, dia lakukan i'tikaf di sekolah atau di rumah, maka i'tikafnya la yasih. I'tikafnya tidak benar. Nah, karena tidak mengikuti syariat di dalam tempatnya, yaitu tempat al-i'tikaf. Adapun tempat i'tikaf, tempatnya adalah al-masajid. Di masjid. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Naqtahi hadal qadar. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.